Jika ada orang yang di dalam hatinya ada lintasan atau lintasan kayaknya keluar dari Islam, sehingga orang tersebut ada krentek seperti akan, tetapi orang tersebut tidak ada niat apakah orang tersebut termasuk murtad, tidak. Itu namanya was-was. Ada orang was-was dalam keimanan, na'udzubillah. Was-was itu macam-macam tingkat. Tingkat paling tinggi was-was tentang keimanan, urusan keyakinan. Was-was tingkat kedua adalah was-was urusan ibadah. Was-was urusan ibadah. Dan berikutnya adalah was-was urusan hal-hal ini, makan was-was. Makan sate ini was-was. Makan ini ada, tapi was-was ada. Orang makan was-was, was-was ada. Cuman enggak ada hubungannya dengan ibadah, cuman merepotkan diri. Jadi kalau was-was urusan keyakinan paling bahaya itu, harus dipangkas apa yang menjadikan orang itu was-was. Dan apa yang maksud lintasan keluar dari Islam itu? Apakah keraguan akan kebenaran Islam? Itu yang harus ditegaskan. Kalau seseorang ragu akan keraguan Islam, ragu, maka dia biarpun kayak apapun ragu tentang kebenaran Islam, keluar dari Islam. Harus yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Lintasan murtad itu apa maksudnya? Apakah tidak yakin lagi Allah Maha Tunggal? Apa tidak yakin lagi Nabi Muhammad adalah Nabi utusan? Kalau yakin, ya nggak ada was-was. Apa maksudnya was-was? Was-was itu berangkat dari keraguan-keraguan. Misalnya Nabi Muhammad kok jadi Nabi? Makanya sering ada pertanyaan misalnya di dalam hatinya. Ada sampai satu orang, subhanallah, Allah diuji. Allah uji seorang hamba. Dia menghafal Quran dan menghafal 2000 hadis. Ternyata apa? Setan masuk menjadikan dia was-was. Dia ini anak muda. Baru kemarin juga ada sempat diajak ngobrol oleh para tokoh-tokoh besar. Tapi sudah namanya orang sesat. Dia menghafal 2000 hadis dan dia merasa bahwasanya dia seorang belajar dan bisa membaca Al-Quran. Pemuda murtad. Kita akan sempat diwawancarai, kemudian juga ada komentar dari orang-orang besar, dari guru-guru mulia seperti Habib Ali dan seterusnya. Dia itu rupanya was-wasnya apa? Was-wasnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai keluar. Karena di saat membaca firman Allah tentang pernikahan Sayyidina Rasulillah dengan Sayyidah Zainab, di saat Sayyidina Zaid yang dimenikahkan dengan Sayyidah Zainab, kemudian setelah itu oleh Allah pisah. Kemudian setelah itu Sayyidah Zainab dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiba-tiba padahal hal sepele, cuman begitulah was-was. Was-was itu semacam itu, tiba-tiba menjadi ragu dia, kok begini? Kenapa Nabi Muhammad kok menginginkan seorang perempuan lalu menyuruh cerai? Padahal lupa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad bukan gandrung, dan Nabi Muhammad tahu siapa Zainab setiap saat karena kerabatnya. Kalau memang Nabi Muhammad menghendaki sudah dari dulu akan dinikahi. Jadi ada tiba-tiba kentek hatinya. Ini enggak benar Nabi Muhammad nih. Lihat lintasan kayak begitu, na'udzubillah. Sampai menjadikan orang keluar. Maka ragu dengan kemuliaan Nabi Muhammad itu problem. Hati-hati, jangan main-main dengan Rasulullah. Ini awal dari keraguan. Kenapa Nabi kok begitu? Kalau kita sudah punya pertanyaan begitu langsung tanyakan, segera selesaikan ini. Meragukan Nabi Muhammad, ada pertanyaan, Nabi kok kawin banyak? Awas, hati-hati, sudah jangan banyak tanya. Yang perlu ditanya adalah pekerjaanmu sendiri. Nanti dijelaskan Nabi begini, begini, begini. Jadi keraguan kepada syariat Islam. Kalau bertanya bukan suatu yang salah. Senang bertanya, Nabi senang. Orang bertanya senang. Tapi yang menjadi masalah adalah berangkat dari keraguan-keraguan kesombonganmu itu. Akhirnya menjadilah orang murtad. Was-was, was-was akidah. Jadi was-was akidah sangat berat, maka harus diselesaikan secepatnya. Apa yang menjadikan kita was-was? Permasalahan apa sih? Waris, orang mengatakan waris kok tidak adil. Awas, hati-hati. Jangan-jangan bibit kemurtadan itu. Wong sudah hukum dari Allah, kok kamu ragukan? Apalagi, hak cerai kenapa untuk perempuan saja? Kok laki-laki saja? Perempuan kok tidak? Jangan-jangan Islam enggak adil. Itu adalah bibit kemurtadan di situ. Sehingga permasalahannya sedikit, tapi menjadikan dia keluar dari iman padahal dia menghafal Al-Quran. Subhanallah. Itulah kalau namanya hidayah. Ada menghafal Al-Quran dan dia menghafal Al-Quran di usia muda. Dan dia sangat muda anaknya. Ngomongnya fasih. Ada wawancara kita bacanya. Ajib. Subhanallah. Dan saya apa kata? Dan apalagi dia merasa, saya muta'alim, saya seorang belajar. Dan saya ngerti syariah. Saya ngerti hukum. Cuman saya ragu dengan begini ini. Lalu murtad lah. Dan tidak bisa ditolong, wallah alam, apa setelah itu. Karena waktu itu ada kaitannya pengen kembali, kita tidak mengikuti lagi perkembangannya. Jadi ada dari was-was. Maka hati-hati, was-was itu bahaya sekali, khususnya was-was akidah. Was-was ibadah tidak akan menjadikan ibadah khusyuk. Was-was ibadah. Ada was-was ibadah. Ini adalah orang dungu betul kata Imam Ghazali. Ada was-was ibadah. Sholat, wudu. Sholat, wudu tidak tahu apa. Sampai enggak mau sholat dengan orang lain ada. Orang kena was-was tidak bisa sholat dengan orang. Pengen tahu hatinya orang ini benar enggak. Sholat itu sah dengan siapa saja. Sudah selesai. Kok susah benar. Sampai ada suatu ketika orang was-was tinggi. Gara-gara baca kitab Safinah itu keputus. Dan kita ini dengan bukan orang jauh dulu. Berapa tahun yang lalu kita waktu masih ngajar di satu tempat itu. Ada satu anak, dia tidak pernah mau menjadi makmum. Rupanya karena dia merasa bacaannya bagus. Dan dia adalah menghafal Al-Quran. Akhirnya apa? Menganggap bahwasanya yang jadi imam adalah lahan semuanya. Bacaannya aja jelek. Sehingga dia setiap sholat gak mau sholat sendirian. Gak mau pernah sholat berjamaah. Dan terus tidak mau sholat berjamaah. Setelah sholat selalu sendiri dan diri. Rupanya dia membaca kitab salah. Kalau imamnya adalah lahan. Lahan itu gimana sih? Kesalahan dalam baca Al-Quran yang merusak maknanya. Itu pun adalah bagi orang yang memang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Tak taunya dia membaca Al-Quran dengan salah-salah. Kalau orang memang bisanya semacam itu, maka ini pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Boleh kita sholat di belakangnya, jangan ditarakum. Nanti gak bisa sholat di Mekah, gak bisa sholat dengan orang lain gara-gara bismillah tidak dipakai. Memang orang yang gak pakai bismillah di Indonesia adalah orang aneh. Cuman kadang kita berhadapan dengan orang kayak begitu. Gimana? Harus ada ilmunya. Agar kita tenang batin kita melakukan sholat di belakang orang. Ini was-was ibadah. Jadi was-was akidah juga. Was-was akidah, was-was ibadah. Biasanya ini juga rentetannya dengan diskusi yang terjadi sebelumnya. Was-was akidah, biasanya kita itu hubungan dengan orang-orang yang akidah sesat tadi. Yang meragukan tentang Islam. Ini bahaya sekali makanya. Kayak tadi disebutkan. Ini was-was akidah, gara-gara kumpul itu. Kita sering dengar. Iya. Iya, dengar. Sama was-was ibadah itu adalah kumpul sama orang was-was akan kebawa ibadah. Was-was ibadah. Kumpul sama orang was-was. Was-was itu nular. Was-was ibadah nular, was-was akidah juga nular. Sehingga keraguan-keraguan yang ditularkan oleh orang was-was ini cepat sekali. Apalagi orang itu punya kelebihan. Apakah dia punya pangkat, punya kepandaian, atau orang tersebut adalah orang yang pandai berbicara. Ini was-was akidah. Makanya ada Islam-Islam ngaco, Islam liberal itu adalah menanamkan keraguan-keraguan kepada Islam itu. Sehingga orang pada bingung. Murtad secara halus nanti, na'udzubillah. Baik, kembalikan dengan cara belajar yang benar. Yang bertanya, kumpul dengan orang baik. Kalau memang betul ada was-was, tanyakan apa sih permasalahan yang sesungguhnya? Apa yang menjadikan engkau was-was? Harus ada. Selagi tidak ada sebabnya, bukan. Itu lintasan. Lintasan-lintasan ya. Lintasan-lintasan hati itu tidak mengeluarkan orang dari iman. Baik, akan tapi kalau sudah ada sebabnya, harus diselesaikan sebab tersebut, dijelaskan, dijelentrehkan agar kembali kepada keyakinan bahwasanya kebenaran adalah yang selama ini kita anut.